Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. ولا يشترط قول الموصى به عينا بل تجوز الوصية بالمنافع فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه وهذه الدار ونحوها وتجوز مؤقتة ومؤبدة والإطلاق يقتضي التأبيد أي يقتضي التأبيد ويجوز أن يوصي لزيد بالمنفعة دار ولآخر برقبتها. Ini masuk syarat yang kedua daripada wasiat, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi syarat yang pertama, ayyakuna al-musa bihi sahihan dilifat syarat. Yang pertama syarat orang berwasiat, wasiatnya haruslah pada barang, pada benda yang boleh dimanfaatkan secara syariat. Berarti dia bukan benda yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat. Dia bukan benda haram, dia juga bukan najis, kecuali najis yang memang dikecualikan bisa dimanfaatkan. Syarat yang pertama itu, ayyakuna yajuzu al-intifa'u bihi syar'an. Ayyakuna al-musa bihi sahihal intifa'u syar'an. Kemudian syarat yang kedua, wala yushtaratu qawnu. Ini bukan syarat yang kedua. Ini masih syarat yang pertama, lanjutannya. Wala yushtaratu qawnu al-qawnan, wala yushtaratu qawnu al-musa bihi aynan. Jadi syarat yang pertama bahwa wasiat itu memang haruslah sesuatu yang sah, boleh untuk dimanfaatkan secara syariat, tapi juga tidak disyaratkan bahwa benda itu wala yushtarotu kaunu al-musa bihi, tidak disyaratkan bahwa barang benda itu ainan berupa barang, berupa benda yang ada wujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal tajuzul wasiyatu, akan tetapi boleh berwasiat bil manafi, dengan manfaat. Gitu. Jadi barangnya mah masih punya dia atau jatuhnya kepada ahli waris, tapi manfaatnya itu dialihkan untuk wasiat. Jadi dia ngasih wasiat cuma manfaatnya doang. Misalnya batasnya wasiyatu, maka sah itu wasiat bimanfaati hadzal abdi wa nahwihi. Sah itu wasiat bimanfaat, dengan kemanfaatan nih saya wasiatin ntar kalau saya meninggal nih budak ini nih, gitu. Saya wasiatin dipekerjakan untuk fulan bin fulan, gitu. Wa hadhihi ad-dari, dan juga bimanfaati hadihidah, dengan kemanfaatan rumah ini, wanahwiha atau sejenis rumah yang lain. Jadi boleh juga benda, boleh juga sesuatu yang sifatnya manfaat. Jadi wasiat tidak harus benda, boleh juga berupa manfaat. wa tajuzu mu'aqqatatan wa mu'abbadatan, dan boleh juga yang namanya wasiat itu mu'aqqah, mu'aqqatah. Mu'aqqatah itu ditentuin waktu. Ntar kalau gue meninggal nih, misalnya, kalau gue meninggal tuh, itu rumah 2 bulan ini dikasih biar anak-anak haji sampai 2 bulan aja gitu. Nanti kalau udah lewat 2 bulan baru udah bagiin waris, misalnya begitu. Gak ada masalah, mu'akkotah. Jadi ditentuin waktunya. Abadatan dan juga mu'abadah, boleh secara mutlak selama-lamanya. Wal itlaku, dan kalau wasiatnya mutlak tanpa ditetapkan waktunya, mutlak aja wasiatnya begitu. Ntar kalau gue meninggal itu rumah biarin dipakai maji fulan gitu. Ditentuin waktu, enggak ditentuin, cuma ngomong gitu doang. Biarin itu rumah biar dipakai, dimanfaatin sama maji fulan. Dia enggak nyebutin waktunya, dia enggak nyebutin kasih dah barang 3 bulan mahal. Berarti itu ditentuin waktunya, mu'akkad. Tapi kalau itlak tanpa ditentukan waktunya, yaqtadi at-ta'bid, itu itu memberikan kesimpulan atau memberikan maksud bahwa mutlak itu ta'bid selama-lamanya. Berarti ketika orang ucap biarin dah itu rumah kalau gue ninggal ntar biarin dipakai aja buat haji fulan gitu. Buat haji fulan dipakai. Miliknya enggak jadi milik haji fulan, cuman manfaatnya terus. Dan itu selamanya. Wa yajuzu ayyusi li Zaidin bimanfaati darin, dan boleh juga kalau dia kemudian meninggal, maksudnya boleh berwasiat ini, ayyusiya, dia berwasiat li Zaidin bimanfaati darin, wasiat kepada Zaid. Jadi dia punya barang, wasiatnya beda-beda orang. Yusi li Zaidin kepada Zaid bin manfaat cidarin, untuk kemanfaatan rumah buat Zaid. Ntar kalau gue ninggal Zaid tuh pakai aja, Zaid rumah pakai aja gak apa-apa. Wali akhar bi rokobatiha, dan untuk orang lain manfaat budaknya gitu. Jadi bisa saja dia wasiat untuk beberapa orang. Dengan catatan tadi ya, bukan tadi, kemarin. Minggu ya, apa, Senin yang lalu, Selasa gue kita libur kemarin. Karena masih ada urusan di apa namanya di luar. Bi raqabatiha, dan untuk orang lain dengan budaknya. Wa kama juzul wasiyatu bil manafi'i, sebagaimana boleh berwasiat dengan manfaat, dengan jasa, dengan barang. Manfaat daripada sebuah benda, kadzalika tajuzu bil majhul. Boleh juga berwasiat dengan majhul. Majhul itu berarti tidak jelas. Ada barang cuman kagak jelas. Dia punya budak 50. Dia bilang, ntar kalau gua meninggal budak 2 kasih buat haji fulan. Duanya itu kan gak jelas. Dua yang mana nih? Dua yang kamarnya di ujung sono, apa di tengah, apa di depan. Dua yang orang hitam apa dua yang orang putih. Dua apa yang satu hitam satu putih. Dua yang laki apa perempuan. Enggak dijelasin. Majhul. Tidak jelas. Tapi manfaatnya atau barangnya ada. Boleh berwasiat dengan sesuatu yang tidak spesifik. Kan kalau di teks habis sudahnya, syahadu sudah. Watajuzul wasiyatu bil ma'lum. Boleh wasiat dengan yang spesifik. Wan majhul. Majhul tidak spesifik. Wal mawjud yang ada. Wal ma'dum yang tidak ada. Boleh berwasiat. Begitu juga boleh berwasiat dengan majhul. Sesuatu yang tidak dijelaskan. Tidak spesifik. Kama dzakaruhu syekhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Kal wasiyati bisyatin min syiyahihi wa bi ahda dabataihi. Seperti orang berwasiat bisyatin dengan satu kambing. Min syiahihi, daripada kambing-kambing yang dia punya gitu. Dia berwasiat dengan satu kambing. Ntar kalau gue meninggal kambing satu kasih gitu. Kambing yang mana nih? Gak dijelasin. Nah itu sah, gak ada masalah. Jadi dari 5 kambing yang dia punya, ambil salah satunya buat wasiat. Min syiahihi wa bi ihda dabataihi, atau dengan salah satu dari 2 unta yang dia punya. Jadi ketika dia mau meninggal, ntar kalau gue meninggal, itu kambing satu, kasihlah buat Haji Fulan. Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, majhul, enggak ada masalah, tidak spesifik. Wa kadza bil ayanil ghaibah, begitu juga boleh dengan barang yang gaib, barang yang tidak ada. Teksnya Abi Syuja, tasihhul wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli wal mawjudi wal ma'dum. Boleh berwasiat dengan ma'lum, spesifik, majhul, yang tidak spesifik, mawjud, yang ada, wal ma'dum, yang tidak ada. Kalau manfaat itu enggak ada wujudnya, tapi ma'lum, diketahui. Bagaimana kalau kemudian barangnya enggak ada? Boleh juga, wa kadza bil ayanil ghaibah, boleh berwasiat dengan barang yang tidak ada. Yang tidak ada barangnya, kalau manfaat walaupun tidak ada wujudnya, dia ma'lum. Wa bima la yaqdir 'ala taslimihi, juga boleh berwasiat dengan sesuatu la yaqdir 'ala taslimihi, yang dia sendiri enggak mampu untuk menyerahkan barang itu. Kattairi fil hawa'i, seperti burung. Burung yang ada di al-hawa, maksudnya burung di udara, burung dia yang lepas itu. Ntar kalau gue meninggal, itu burung yang kemarin lepas dari kandang, kasih aja sama Haji Fulan dah. Yaitu, kasih aja. Burung kan kakak dia, pokoknya ntar kalau dia balik, kasih aja dah. Kalau gak balik lagi, yaudah gak, pokoknya itu burung buat Haji Fulan. Gitu. Wal abdul abik, dan juga wal abdil abiki, dan juga budak yang kabur. Itu kan majhul, bukan majhul lagi, itu ma'dum, enggak ada ketika akan. Tapi boleh itu. Berwasiat boleh dengan sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Wa kama tajuzul wasi, entah dijelasin, kok boleh sih berwasiat dengan yang tidak ada, itu kan goror kan. Wa tajuzu wa kama tajuzul wasiyatu bil majhuli, sebagaimana boleh berwasiat bil majhuli dengan barang yang tidak spesifik. Tajuzu aidan bil ma'dum, boleh juga berwasiat dengan ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Kal wasiyati, seperti barang. Seperti wasiat, bima tahmiluhu hadhihi naqatu, seperti berwasiat dengan janin. Allati bima tahmiluhu, janin yang dikandung, hadhihi naqah, oleh unta ini. Jadi dia, inni usika ya Zaidin, ya Zaid, inni usika ya Zaidun, wahai Zaid, saya wasiatin, nih disaksin sama dua anak saya wasiat kepada ente, ini janin yang ada di perut unta ini buat ente setelah ini meninggal. Gitu. Dan wasiyah, seperti wasiat, bima tahmiluhu adihin naqatu wa nahwiha, au bima tahmiluhu, atau dengan apa yang dikandung hadhil asjar, pohon ini. Pohon ini kan mengandung buah-buahan gitu. Ini buah-buahan ini walaupun belum ada buahnya, ntar kalau ada buahnya ane wasiatin buat Haji Fulan bin Fulan. Salam aja. Wa nahwi dzalika, atau sejenis yang itu. Wa wujjah, dijelasin. Itu di situ wa wujjiha apa wa wajhu dzalik. Di sini wa wujjiha. Kalau ada yang wajhu sama aja, enggak ada masalah. Artinya sama. Wa wujjiha, dan diberikan dalil untuk masalah ini bahwa boleh berwasiat dengan ma'dum begini. Kalau wa wajhu dan dalil masalah, jadi sama aja. Sama aja artinya. Kalau di sini wa wujjiha dan didalili, diberikan argumen, diberikan dalil untuk masalah ini, bi annal ma'duma yajuzu ay yamlika bil musaqati wal ijarati ma'a annahuma aqdan mu'awadatan. Bagaimana bisa sih orang berwasiat pakai barang yang enggak ada? Dijelasin. Jangankan wasiat, sesuatu yang ma'dum tidak ada, yajuzu ay yumlak, bisa jadi atau bisa boleh dimiliki, sesuatu yang enggak ada bisa jadi milik, bil musaqah, dengan musaqah. Musaqah itu kan akad nyiremin. Saya punya pohon, saya enggak punya waktu buat ngurusin tuh pohon. Saya panggil nih teman saya. Namanya Rahim. Im, lo kan pinter ngurusin pohon, gue gak ada waktu. Ini gue di depan di taman ada pohon durian 5, pohon duku 7. Lo siramin, ini akad kita kerjasama. Kita musakoh, lu yang nyiramin. Itu pohon punya gua, tapi orang nyiramin. Ntar lu dapat sebagian dari itu. Itu pas akad itu kan gak ada itu. Kan nih, buahnya ada gak? Belum, duriannya belum ada. Dukuhnya belum, pohonnya doang. Tapi dengan musakoh, bisa itu yumlak. Ya juzu ay yumlak. Boleh orang dimiliki barang. Atau yamlik juga bisa. Ya juzu ay yamlik. Boleh orang memiliki barang yang belum ada bil musakoh. Dengan akad musakoh wal ijarah, dengan akad ijarah, ya dengan akad ijarah bisa orang memiliki. Ya tadi orang nyewa tanah di atas tanahnya dapat, itu kan pohon jadi bagian dari punya dia, manfaat pohonnya jadi punya dia juga, ijarah, gara-gara ijarah. Bil musaqati wal ijarati ma'annahuma akdan mu'awadatan, padahal keduanya adalah akad jual beli. Mu'awadat itu akad tukar menukar. Yang namanya akad mu'awadah kan sistemnya harus win-win solution. Nggak boleh ada yang goror. Nggak boleh ada yang merugi. Dua-duanya harus mendapat kepastian. Tapi walaupun demikian, itu tetap sah itu musaqah. Padahal di dalamnya ada goror juga. Kan gitu. Ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan, ada sesuatu yang nggak ada. Tapi sah itu secara syariat. Ulama menghukumi musaqah. Hukumnya sah, padahal akdan mu'awadatan, padahal dia adalah akad mu'awadah. Akad mu'awadah itu akad tukar-menukar. Kalau saya bawa 100 ribu, saya harus dapat barang yang senilai 100 ribu secara pasar. Gitu. Orang datang bawa 50 ribu, dia mesti dapat layak barang yang harganya 50 ribu dalam standar pasar. Begitu. Fabil wasiyati aula, akad mu'awadah aja boleh. Fabil wasiyati, maka wasiat aula lebih boleh lagi, lebih utama. Lianna babal wasiyati, karena masalah wasiat, bab wasiat ini ausa, itu lebih luas. Min ghairihi, daripada selain bab wasiat. Karena wasiat babnya tabarru, bab donasi. Yang namanya bab donasi itu peraturannya, sistemnya itu lebih luas, lebih luas, tidak ketat begitu dibanding akad mu'awadah. Karena akad mu'awadah terikat dengan hak orang. Orang harus mendapatkan sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Al-gurmu, al-gunmu bil-gurmi, kan begitu. Itu namanya, makanya apa namanya asuransi itu kan jadi problem bagi ulama klasik begitu ya. Karena dia akad mu'awadah kan, kita ngasih tapi juga kita mendapat pelayanan. Nah, tapi pelayanan yang kita dapat kadang lebih banyak daripada setoran kita, kan ya? Atau juga sebaliknya, kadang setoran kita lebih banyak daripada pelayanan, ternyata kita nggak dapat pelayanan, orang kita nggak pernah klaim, kan begitu. Akhirnya itu yang jadi masalah, karena akad mu'awadah itu kan harus bayar berapa dapat apa, ya kan, ngambil apa bayar berapa, harus jelas kan gitu. Jadi itu namanya akad mu'awadah, beli dapat. Bayarnya 2.000, cuman dapat boneka yang harga 70.000. Ah, itu nggak sah itu. Itu kimar kan namanya, maisir. Itu yang dingdong-dingdong di warung kan sekarang. Dingdong masuk warung. Warung-warung yang, warung-warung ciki itu udah ada dingdongnya sekarang. Kan boneka-boneka itu. Orang cuma nuker duit begitu kemudian. Nah, itu kan maisir, perjudian. Karena tidak ada. Enggak ada orang yang ke situ cuma buat senang. Orang situ tuh memang biar dapat yang lebih besar. Dengan mengeluarkan uang sedikit-dikit. Wajha dzalika bi anna al-ma'dum yajuzu ay yamlika ay yumlak. Ini yumlak benar. Al-ma'dum yajuz ay yumlak. Berarti ini apa namanya? Fa'il untuk ma'dum. Al-ma'dum yajuzu ay yumlaka bil musaqati wal ijarati ma'annahuma akdan mu'awadatan fabil wasiyati awla li'anna babal wasiyati awsa' min ghairihi wa qila. Qila, qila ini dikatakan tidak bukan qaul yang mu'tamad, artinya ini qaul yang lemah, pendapat lemah. Qila dikatakan la tasih, tidak sah secara mutlakon, secara mutlak enggak boleh berwasiat dengan al-ma'dum. Tapi ini kila. Wakila juga dikatakan ada tiga nih berarti pendapat. Pertama boleh itu mengutamat, yang kedua tidak boleh mutlak itu yang tidak mutamat, yang ketiga ini juga sama tidak apa namanya tidak mutamat tasihu bis samawati sah kalau yang dimaksud samaroh dunal waladi, tapi enggak sah kalau wasiatnya pakai anak yang dikandung, entah itu anak budak atau anak hewan. Jadi kalau wasiat pakai ma'dum sah-sah. Kalau yang ma'dum itu maksudnya pohon, buah. Tapi kalau yang ma'dum itu adalah janin hewan gitu, enggak sah gitu. Wa farqu bainahuma, dan bedanya kenapa di, ini pendapat ketiga nih, bedanya antara janin dan juga buah, bi anna samarah tahdutsu bila sun'ain. Karena yang namanya buah itu tahdus, bisa muncul, ada, bisa keberadaannya itu muncul bila sun'in tanpa ada proses pembuatan. Maksudnya alam yang membuat, Allah yang membuat. Dikhilafil walad, berbeda dengan walad. Agak enggak masuk akal. Walad sama buah ada proses. Oh, buah kalau didimin aja kan enggak ada buah. Pohon disiramin kan, taruh pupuk, itu hamanya disemprotin, ada juga proses. Makanya ini qaul yang ghair mu'tamad. Nah, intinya bahwa wasiat dengan yang ma'dum sah. Wa idza shahhatil wasiyatu bil hamli, kalau sah wasiat dengan hamal, dengan apa yang dikandung, alladzi sayahdus, yang mana akan muncul kemudian, fatasihu bil hamlil mawjudi awla, maka sah bil hamlil mawjud, dengan kehamilan yang sudah ada, itu awla lebih utama. Kalau yang bakal hamil enggak kelihatan aja boleh wasiat, apalagi yang udah kelihatan gendut itu perutnya kambing. Wa syartu istihqaqihi, dan syarat hak istihqaq. Syarat istihqaq itu syarat ngasihnya. Syarat ini kan orang wasiat nih. Ntar nih kalau kambing nih dia lagi ngomong belum ini, belum bunting. Ntar kalau udah meninggal, kalau kambing itu bunting, itu anaknya kasih Haji Fulan aja biar dirawat, biar dia punya kambing misalnya gitu. Itu gua ngomong istihqaq, kapan itu kemudian pindah hak dari musi kepada musalahu, tahaqququ wujudihi halatal wasiyati wa syartu istihqaqihi tahaqquq, kepastian wujudnya halatal wasiyah ketika wasiat. Tahakkuk wujudih itu apa maksudnya? Kepastian adanya kehamilan. Halatal wasiyati ketika wasiat. Nah, ini mungkin untuk yang hamil mawujud ya. Wasyartu istihqaqihi, dan syarat untuk pindah haknya. Mungkin tahakkuk wujudih hadatul wasiyah, kepastian keberadaan kehamilan itu, halatul wasiyati ketika terjadinya wasiat. Ini yang jadi masalah, halatul wasiyah nih. Halah ini maksudnya keberadaan ketika wasiat atau setelah wasiat. Wallahu alam, saya enggak paham ini paragraf terakhir ini. Wa syartu istihqaqih tahaqquq, ini yang jadi masalah. Tahaqququ wujudihi halatal wasiyah, hal ketika adanya wasiat. Padahal yang namanya wasiat kan waktu akad sama waktu pemberian hak beda. Waktu akad dia sebelum meninggal, bahkan jauh setahun dua tahun sebelum meninggal bisa terjadi itu akad. Kan ya? Tapi kalau istihqaqnya kan beda, istihqaqnya entar kalau dia udah meninggal. Makanya halatul wasiyah ini jadi bingung, ada enggak teks yang lain sih? Tahaqququ wujudihi halatul wasiyah. Wallahu a'lam. Far'un awsalahu bihamli jariyati. Awsalahu bihamli jariyah. Salah seorang mewasiatkan kepada orang lain bihamli jariyatin. Hululul wasiyah. Hululul wasiyah nih. tahaqququ wujudihi hululal wasiyati. Hulul. Kalau hulul itu kan berarti hulul itu lewat wasiat. Hulul itu waktunya sudah masuk. Wa syartu istihqaq, syarat untuk mendapatkan hak wasiat itu tahaqquq, kepastian adanya kehamilan. Hululal wasiyati, hulul, iya benar, hulul, ba'da, halul, apa hulul, hal, di sini juga hal, hal, di sini halat, hal, hal, iya di sini juga sama, halal, halal wasiyah, ini jadi masalah. Wallahu a'lam, ntar ketemu lah, mudah-mudahan ketemu nih. Mudah-mudahan ada asatid, ada teman-teman sarjana muslim yang ngoreksi. Far'un, ma baca dulu tanggung. Awsalahu bihamli jariyah. Ada orang yang mewasiatkan kepada orang lain bihamli jariyatin, dengan kandungan jariyah yang dikandung oleh budak perempuannya. Fa'alqad jeninan bijinayati janin. Akan tetapi alqat itu si perempuan budak, alqat dia gugurin janinan, kandungannya digugur. Alqat itu, alqat itu menggugurkan. Bijinayati janin, karena sebab ada kriminal, jinayah, perbuatan orang lain. Jadi bukan gara-gara dia itu gugur, tapi gara-gara orang lain. Ini hamil nih, udah nih perempuan. Dia wasiat. Nih, coba dengerin anak-anak. Nih, bapak mau wasiat. Itu budak perempuan yang lagi hamil, ntar kalau dia lahir, itu anaknya kan budak juga. Karena perempuan budak yang hamil mengandung itu jadi merdeka kalau dia dihamil oleh tuannya. Tapi kalau dia hamil sendiri sama orang lain atau sama tuan yang lain, itu jadi budak lagi. Itu ntar kalau dia hamil, anaknya tuh buat Haji Fulan, gitu misalnya. Udah nih, udah ketahuan kan. Tiba-tiba si budaknya keguguran. Tapi bijinayati janin, zahir secara nyata gugurnya itu karena sebab jinayah. Perilaku kasar, perilaku kriminal. Jinayah itu apa sih bahasa Indonesia? Perbuatan kriminal, crime. Nah. Perbuatan kriminal. Bijinayati janin. Fal arshu, maka arshu, arshu itu tanggung jawab atas keguguran tersebut. Lil musalahu, itu diberikan kepada orang yang di, jadi kasih sama Haji Rohim. Haji Rohim kasih itu, ntar kalau gue meninggal Haji Rohim dapat tuh anak yang dikandung budak perempuan. Setelah itu gugur, itu kan orang yang gugurin, misalnya karena dia nabrak perempuan itu, atau karena mungkin dia menjatuhkannya, atau karena mungkin dia apalah yang membuat dia menjadi suspek, tersangka atas keguguran kandungan itu, dia harus bayar arsh, harus bayar ganti. Nah, bayar gantinya itu lilmu sholahu, itu diberikan kepada Haji Rahim. Walaupun budaknya punya Haji Andre, tapi Haji Andre udah ngasih wasiat bahwa itu kandungan nanti buat Haji Rahim, maka kasihnya ke Haji Rahim itu biaya al-arshu. Biaya tanggung jawab itu dikasih ke al-musalahu bi khilafil bahimah, berbeda dengan bahimah, hewan ternak. Fa innahu la syai'a lil musalahu, kalau yang gugur hewan ternak, yang kambing bunting ini ntar anaknya buat Haji Rahim misalnya gitu. Kemudian tuh gugur, keserempet motor tuh kambing, janinnya mati di dalam gitu, maka enggak ada buat jatah buat si Haji Rahim, udah enggak ada. Emang udah gugur. Walfark, bedanya kenapa? Kalau janin diganti, kalau bahimah, hewan ternak, gak ada ganti. Anna arsyal janin badalahu. Karena arsy, tanggung jawab. Biaya, rugi, atau tanggung jawab terhadap kerusakan, Al-janin, untuk janin, itu badaluhu, itu berposisi sebagai pengganti anak itu. Wa ma wajaba fi janinil bahimah, dan apa yang wajib untuk janin ternak. Badala ma naqas, itu adalah ganti untuk kekurangan min qimatil ummi, dari harga ibu. Gini jelasnya. Kalau orang udah ngandung, itu kandungan tuh kandungan sendiri. Jadi kalau dia gugur, maka gantinya tuh buat ganti kandungan. Budak, begitu. Tapi kalau ternak, kandungan yang gugur tuh, itu bukan kandungan sendiri, tapi itu bagian daripada tubuh ibunya. Maka ketika kandungan itu gugur, yang berkurang tuh bukan kandungan, tapi yang berkurang nilai harga si ibu. Induk ini, betina yang hamil itu nilainya berkurang. Jadi duitnya itu bukan buat janin, tapi duitnya buat kambingnya. Bukan buat kambing, maksudnya duitnya itu untuk mengkurangan harga kambing. Maka kambing ini masih punya Haji Andre, itu baliknya ke Haji Andre. Begitu. Wallahu wallahu alam. Far'un qala usaitu laka bihadihi dhabah. Wahia milku ghairihi. Ini far'un, cabang masalah, berwasiat dengan barang orang lain. Jadi kita wasiat, tapi wasiatnya pakai barang orang. Ntar kalau gue meninggal, itu mobil kasih Haji Fulan. Haji, mobil yang mana, Pak? Mobil yang Avanza. Bapak kan gak punya mobil Avanza. Iya, punya Haji Andre. Itu gak apa-apa, gue kasih buat dia. Dia wasiat pakai punya orang. Usitulaka bihadihi dhabah. Saya wasiatkan kamu dengan kendaraan ini, dengan unta ini, wahia milku ghairihi, dan itu bukan punya dia. Alqala, atau dia mengatakan, usitulaka bihadzal abdi, saya wasiatkan kamu, buat wasiat, ntar kalau gue meninggal nih, gue wasiatin budak ini buat ente. In malaktuhu, kalau aku punya. Fahal tasihul wasiyah, apakah wasiatnya sah? Fihi wajahan, ada dua pendapat. Kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali memastikan bi'adami sihati, dengan ketidak sah sisa apa, dengan apa namanya, tidak sah wasiat dengan barang yang bukan dia miliki. Li'anna hadzal 'ain, anna hadhihi al-'ain, karena barang itu yamliku maliku, dimiliki oleh yang punya. Al-wasiyata biha. Li'anna hadhihi al-'aina yamliku maliku al-wasiyata biha. Karena pemilik barang ini bisa saja mewasiatkan ini juga. Ini dia wasiat kambing. Ada Haji Rahim, Haji Andre. Haji Rahim bilang sama Haji Maulana. Maulana, itu Haji Rahim nih bilang Maulana. Ntar kalau gue meninggal, itu kambing buat udah. Kata Haji Maulana, kambing mana? No, kambing di situ. Kata, itu mah bukan punya ente, itu mah punya Haji Andre. Ya gak apa-apa, pokoknya kalau gue meninggal itu buat. itu kambing yang beli, yang beliku maliku halwasiyah. Bisa jadi kambing itu juga diwasiatkan oleh yang punya, si Haji Andre, kepada orang lain. Begitu maksudnya. Li'anna hadhil aina yamliku maliku halwasiyah tabiha. Falau sahahna alwasiyah, kalau kita sahkan wasiat seperti itu, ada ila anna syai', kita akan menampilkan, akan menunjukkan, akan mengarah ila anna syai', kepada sesuatu al-wahid, bahwa ada barang satu, yakunu mahallan, itu menjadi objek wasiat litasarruf isnain, untuk dua orang, menjadi objek wasiat dari dua orang pewasiat, wa huwa mumtani, dan itu enggak mungkin, mustahil, gitu, terlarang. Itu pendapat Al-Ghazali. Jadi pendapat Imam Al-Ghazali memastikan bahwa itu enggak sah. Kenapa? Itu punya orang. Bisa saja orang itu berwasiat barang itu. Kalau orang itu berwasiat dengan barang itu, berarti barang itu menjadi objek wasiat dua pelaku yang berbeda. Dan itu enggak mungkin. Itu makanya jangan berwasiat kepada orang lain dengan barang yang bukan dimiliki. Aswasani, pendapat yang kedua, annahu yasih. Itu sah. Li'annahu idza shahhat al-wasiyah bil ma'dum, karena kalau wasiat dengan sesuatu yang enggak ada aja boleh, fa bihadza aula, maka yang kayak gini lebih utama. Bukan ini mah ada nih gini. Cuman belum miliknya. Qala an-Nawawi fi ar-Rawdah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, wa hadza afqah wa ajra 'ala qawaidil bab. Imam Nawawi mengatakan dalam Kitabul Udhoh, pendapat sah berwasiat dengan sesuatu yang bukan milik itu afqah, lebih pendapat ini lebih sesuai dengan kaidah fikih, wa ajra ala qawaidil bab, dan lebih sesuai dengan kaidah dalam masalah wasiat. Qultu, qultu, kata Imam Imam Taqiyuddin Al-Ghazali pendapat qultu. Ini Imam Al-Ghazali bilang kagak sah, Imam Nawawi bilang sah. Tapi kalau kata saya mah, nih kata Imam Taqiyuddin Al-Ghazali, wa huwa alladhi jara alaihi asy-syekhu. Inilah. Oh, Imam Imam Taqiyuddin Al-Ghazali juga mengkonfirmasi pendapat Imam Nawawi. Wa huwa alladhi jara alaihi asy-syekhu. Itulah yang menjadi pendapat syekh fit tanbih dalam kitab tanbih. Syekh di sini maksudnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi Abu Ishaq Asy-Syirazi punya kitab At-Tanbih, lalu disyarah oleh Imam Nawawi, namanya Tashih At-Tanbih. Imam Asy-Syirazi punya kitab Al-Muhadzab, disyarah Imam Nawawi, namanya Al-Majmu'. Jadi Imam Asy-Syirazi ini punya kitab Tanbih. Wa huwa alladhi jara alaihi syai', inilah yang dipakai oleh Imam Asy-Syirazi fi Tanbih dalam kitab Tanbih, wa aqarrahu An-Nawawi, diikrarkan, diiyakan oleh Imam Nawawi fi tashih dalam kitab Tashih At-Tanbih. Wallahu a'lam. Iya, wasiatnya sah, cuman kan implementasinya enggak bisa kalau enggak jadi milik. Itu kan berarti mengisyaratkan kepada ahli waris untuk membeli barang itu dengan uang yang ditinggalkan agar jadi sah wasiatnya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Jumat. Mudah-mudahan ada. Karena memang waktu ini masih baru. Tapi insya Allah untuk Jawahir Kalamiyah kita punya waktu baru. Jawahir Kalamiyah itu insya Allah Senin malam Selasa. Jadi malam. Malam Selasa Ba'da Isya, Bidayatul Hidayah Selasa malam Rebo. Jadi malam Ba'da Isya jam 8. Jawahir Kalamiyah malam jam 8. Senin malam Selasa, Bidayatul Hidayah Selasa malam Rebo. Itu waktu yang baru ketemu. Insya Allah kita umumin hari besok, Jumat. Insya Allah jadi terus tetap sampai terus. Kalau ke pagi repot banyak anak-anak sekolah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf jika saya mohon koreksi dari para aset guru-guru atau tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai jika menemukan ada keturunan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.